kembali lagi dengan saya Starla Baslibo. Sebelum mendengarkan lagu ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Party the night, enjoy with us. Bombas Lifers Manado, Remax. Let's go. 1, 2, 3, go!